Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi. Waman tabi'ahum bi'ihsan ila yaumil qiyamah. Sebelumnya silakan minumannya di minum sambil kita ngaji. Kita masih ataupun baru masuk ke bab adab qada'ul hajah. Tata cara buang hajat ataupun buang air, bahasa kitanya. Gimana pada pertemuan sebelumnya terkait dengan perkara-perkara yang tidak boleh dan tidak pantas diikut sertakan bersama seseorang ketika dia masuk ke toilet atau ke tempat dia buang hajat, yaitu sesuatu yang ada dikruwahnya, ada dikirnya, ada nama Allahnya. Karena dengan cara tersebut, artinya dengan cara tidak mengikut sertakan sesuatu yang ada tulisan dikir, bentuk kita memuliakan syiar daripada syiar-syiar agama ini. Karena syiar harus dihormati. Wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar Allah, maka itu termasuk dari bentuk ketakwaan kalbu. Nah, zikir itu syiar. Ya. Seharusnya untuk dihormati, makanya tidaklah diikut sertakan masuk ke tempat-tempat yang seseorang buang hajat di dalamnya, misal WC dan semisalnya. Berikutnya, qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة. Dan berikutnya hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau kebetulan di antara sahabat yang banyak membantu dan melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang titipan dari ibunda beliau yaitu Ummu Sulaim, agar senantiasa membantu dan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dia selama 10 tahun. Dan Anas pun mengatakan demikian, tidak pernah Nabi mengatakan kepadanya la taf'al kadza wa lima fa'al kadza selama 10 tahun tersebut. Jangan engkau lakukan ini, kenapa engkau lakukan itu? Itu yang didapati oleh Anas bin Malik, padahal dia sering membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adalah nabi. Idza daqala al-khala'a, manakala ingin masuk al-khala'. Al-khala' ini nama untuk tempat buang air ataupun qada'ul hajah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke kamar kecil, dalam riwayat yang lain jelas lagi, artinya karena ini ada kesan, oh berarti masuk dulu baru baca. Tidak demikian. Ada yang riwayat lebih jelas, idza arada an yadkhula al-khala'a, beliau apabila ingin masuk kamar kecil. Jangan dipahami, artinya mungkin, oh ini kan bahasanya idza dakhala, dakhala ini kan fi'il madhi, menunjukkan kalau sudah masuk baru baca. Tidak. Idza arada maksudnya, apabila ingin, baru mau masuk kamar kecil, qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Alhamdulillah anak-anak kecil kita sudah hafal doa ini. Diajarkan oleh guru-guru mereka dan ibu-ibu mereka. Artinya suatu hal, suatu zikir yang memasyarakat. Zikir yang memasyarakat di masyarakat kaum muslimin, zikir ini ketika dia ingin masuk kamar kecil, bahkan mungkin guru TK-nya sudah mengajarkannya demikian itu. Artinya kita-kita yang dewasa ini kadang salah. Kita kadang kurang tertib. Entah pernah keburu masuk tanpa zikir ini. Namun tidak sepatutnya. Karena ini adalah di antara suri tauladan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ataupun di dalam adab buang air secara ucapan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam apabila ingin masuk kamar kecil membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzu bika, berlindung kepadamu, minal khubuthi wal khaba'ith, dari khubuth. Khubuth ini jamak daripada khabith. Khabith ini adalah yang jelek, yang buruk, laki-laki. Laki-laki yang jelek, laki-laki yang buruk, tapi yang dimaksud dengan sini adalah jin, setan yang menghuni. Jin ataupun setan laki-laki yang menghuni di kamar kecil tersebut. Wal khaba'ith, khaba'ith ini jamak dari khabithah, dari khabithah, yaitu buruk, jelek kalau bahasa laki-laki. Namun maksud ini adalah sama, setan perempuan. Hadis ini dikeluarkan oleh Sab'ah, lengkap artinya. Imam Bukhari juga mengeluarkan hadis ini. Imam Muslim dalam sahihnya mengeluarkan hadis ini. Imam Ahmad juga mengeluarkan hadis ini. Ditambah yang keempat, Imam Nasa'i, Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Ketujuh penulis pengumpul hadis ini sama-sama meriwayatkan hadis Anas tentang doa dan zikir ketika masuk kamar kecil, yaitu Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Sehingga di antara fikih yang bisa kita petik dari hadis yang relatif singkat ini, pertama adalah perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tata cara ataupun adab buang air. Dari sisi beliau selalu konteks-konteks seperti ini, bahasa-bahasa seperti ini adalah menunjukkan rutin. Apabila masuk kamar kecil, apabila hendak masuk kamar kecil, beliau membaca doa ini. Membaca doa ini. Ini menunjukkan perhatian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh musuh-musuh Islam. Cemburu mereka dengan adab-adab yang seperti ini. Karena mereka tidak diajarkan di tengah mereka yang seperti ini. Makanya di antara cara mereka menistakan agama ini itu adalah sebagaimana kemarin kita sebutkan Yahudi dengan sombongnya mengatakan inna nabiyyukum hada ajaban inna nabi yukum hada inna nabiyyakum hada yu'allimukum kulla syai. Aneh sekali ini nabi kalian ini. Apa-apa diajari. Hatal qira'ah sampai urusan buang air. Tapi ternyata tidak mempan kaum muslimin dengan ejekan seperti itu. Dibalas dengan kata-kata ajal. Sudah barang tentu. Wahai Yahudi. Nabi Yuna, Nabi kami itu. Yu'allimuna kulla syai'in. Apa? Segala sesuatu diajarkan oleh Nabi kami. Ya memang manusia ini dalam keadaan bodoh. Asalnya mereka dilahirkan tidak mengetahui apa-apa. Zaluman jahula. Zalim dan bodoh. Sifat manusia. Butuh ada yang mengajarkan kepada mereka terutama masalah agamanya. Nah di antara masalah agama adalah thaharah, bersuci. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita dalam hadis ini salah satu adab yang mulia ketika seseorang hendak masuk ke dalam kamar kecil, WC toilet dan yang semisal dengannya, hendaknya membaca zikir ini. Para ulama sepakat istihbabnya, sunnahnya. Seseorang membaca doa dan zikir ini ketika dia ingin masuk kamar kecil. Ini faedah yang kedua. Fikih yang kedua. Disunnahkan membaca Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan sampai kita tidak hafal zikir yang seperti ini. Karena putra-putri kita, anak-anak kita sudah hafal dengan ini. Bahkan dinyanyikan oleh mereka sebagai bentuk mereka menghafal. Doa masuk kamar mandi. Doa. Doa keluar kamar mandi. Ada doa keluarnya. Wukronaka. Masuknya juga ada doanya. Ini adab-adab yang mulia. Yang hendaknya dalam keluarga kaum muslimin ini disemarakkan. Karena ini adalah doa. Sedangkan kita manusia ini butuh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Al Hasan Al Basri, kata-kata Allahumma ketika menyebutkan doa kan sering dengan diawali dengan Allahumma. Artinya ya Allah. Kata beliau majma'ud du'a. Dia majma'ud du'a. Ini adalah kumpulan doa. Kata-kata Allahumma ini. Fadu'a bilafzi Allahumma yakni ya Allah. Doa dengan lafal Allahumma artinya adalah ya Allah. Wa huwa su'alullah bijami'i asma'ihi wa sifatih. Secara tidak langsung minta kepada Allah dengan bertawatul dengan nama-nama dan sifat Allah. Allahumma. Walaupun yang disebut adalah satu nama, tapi dia sudah mewakili nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Makanya disebutkan bahwa doa bil asma'i al-husna wa sifatil ula. Ketika membaca Allahumma ini berdoa dengan menyertakan nama-nama Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Oleh sebab itu dianjurkan untuk kita mengawali doa-doa kita, permohonan kita kepada Allah itu dengan Allahumma. Artinya mudah dihafal, ganti daripada ya Allah. Itu kan bahasa kitanya. Tapi ucaplah dengan ucapan yang biasa Nabi bacakan, Allahumma, karena artinya sudah ma'ruf. Artinya adalah ya Allah. Kemudian di antara faedah hadis ini yang ketiga atau yang keempat adalah al-isti'adha liyuhsina biha al-muslim nafsahu min muhawalati asyaiton ida'ahu wa tanjisahu. Berdoa minta perlindungan agar dijaga, agar seorang muslim itu terjaga dirinya dari upaya setan mengganggu dan menajiskan dia. Ini kan memang karakter setan, senang mengganggu. Kita ibadah saja diganggu, tidak ketinggalan. Kita buang air juga diganggu. Tidak jarang orang asik di kamar mandi, merancang ini, merancang itu, sambil menghisap rokoknya. Padahal tidak perlu lama, dan tidak perlu juga lama-lama. Tapi dia habiskan waktunya, mungkin sambil dengar musik, sambil menghisap rokok, dan yang bisa dengannya. Menghabiskan waktu 10-15 menit. Nah, seperti ini adalah berteman dengan setan yang memang menghuni kamar mandi. Yang disebut dengan al-khubus wal-khobais. Khubus itu laki-laki, khobais yang buruk, khobais perempuan. Karena jamak daripada khobisa. Nah, bagi seorang muslim hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah dari gangguan para makhluk halus penghuni kamar kecil ini, WC, toilet ini, yaitu setan khobis dan setan khobisah yang mengganggu, terkadang membuat orang itu was-was. Ini sudah selesai belum? Ini sudah bersih belum? Na'udzubillah yang seperti ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita salah satu upaya antisipasi dari gangguan setan ini dengan doa. Karena kalau sudah masuk kan tidak patut kita berdoa. Sudah jongkok tidak patut untuk membaca doa ini. Karena sudah zikir. Karena kemarin kan sudah disebut. Bahwasanya tidak sepantasnya seseorang memasukkan ke dalam toilet sesuatu yang ada zikirnya. Nama-nama dan sifat Allah. Orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ini doib ya. Ini sebagai contoh saja. Melepaskan cincinnya. Karena di cincin ada tulis Muhammad Rasulullah. Apalagi kalau sampai membaca. Oleh karena itu, kata para ulama, ketika seorang berada di kamar mandi ataupun di kamar kecil WC toilet, misalnya azan berkumandang, ya tidak menjawab azan dengan melafadzkannya. Walaupun seandainya dia di luar disuruh dan diperintahkan. Demikian juga tidak menjawab salam. Tidak perlu juga dia mengajarkan ada orang baca bersin asing. Alhamdulillah dia dalam kamar mandi mungkin ada refleks ya. Ya Allah, lebih ditahan. Karena hindari mengucapkan dan membaca zikir kalau sudah di dalam. Namun kita disunahkan untuk berzikir dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith sebelumnya. sebelum masuk. Nah, di sana ada permasalahan yang dibahas. Ini kan dakhalal khala. Kalau masuk ke tempat kamar kecil yang memang ada bangunannya, bagaimana kalau di laut di antara sampan atau di alam bebas terbuka atau di sungai besar, apakah juga membaca doa seperti ini? Kan tidak ada kholanya di situ, tidak ada dakhalanya. Berdasarkan keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tetap disunahkan. Karena ini adalah sifatnya adalah ya biasanya, karena itu ada di rumah, itu adalah ada kamar kecilnya, ada WC-nya. Nah, demikian juga kalau buang airnya di alam bebas, alam terbuka, bukan di bangunan. Atau di tengah laut, di atas sampan misalnya. Para nelayan. Ini secara logika tidak mungkin mereka sehari suntuk ataupun berhari-hari tidak buang air. Jangan lupa adab ini tetap ditunaikan. Walaupun sekedar sunnah, namun seorang muslim hendaknya menjaganya sebisa mungkin, tetap dia laksanakan. Namun bagaimana caranya? Dijelaskan juga oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau di tempat yang terbuka harus jadi alam bebas. Kata-kata tempat terbuka bukan berarti terlihat oleh orang lain, enggak. Digunakan untuk seorang menjauh dari pandangan orang ataupun mencari sesuatu sebagai penutupnya, tidak terlihat oleh orang, baik buang air besar maupun buang air kecil, yaitu dengan cara di langkahnya yang terakhir di tempat tersebut. Langkah terakhir di tempat tersebut sebelum dia melucutkan pakaiannya ataupun menurunkan badannya, dia membaca zikir ini. Itu kalau bukan di WC. Itu di beliau sebutkan. Saya ingat saya di kitab Asharul Mumtih Al-Zadil Mustaqni, ketika buang air tidak di kamar kecil seperti ini, yaitu di langkah yang terakhirnya sampai tempat TKP-nya, kemudian atau ketika dia ingin melepaskan sebagian daripada pakaiannya untuk buang hajat tersebut, dia baca itu. Permasalahan yang berikutnya terkait dengan doa ini, ida ada kola-kola, terlanjur masuk karena kebelet belum baca doa. Belum baca doa, sudah ditutup pintunya oleh dia sendiri. Apakah baca di dalam atau tidak perlu? Artinya teruskan atau keluar dulu? Kalau belum sampai, atau kalau sudah, artinya sudah buang air dia. Mohon maaf, sudah buang air kecil ataupun sudah buang air besar, ya tentunya tidak perlu lagi dia baca, karena kan sudah berada di dalam, sedangkan ini adalah zikir, sepatutnya untuk diformati, tidak dibaca di tempat-tempat yang relatif najis dan kotor, sehingga hukumnya pun kan sunnah. Ketika berbenturan dengan yang makruh ataupun haram, tentunya sunnah ini tentunya dilewatkan. Kalau dia terbiasa, itu hanya lupa sesekali saja, ini tetap mendapatkan pahala. tetap mendapatkan pahala berdasarkan hadis, keumuman hadis ya, kias. Yaitu idza marada 'abdu au safara kutiba lahu ma kana ya'aluhu ya'maluhu suhihan muqiman. Ketika seseorang hamba itu sakit atau safar, apa yang biasa dia lakukan ketika sehat, ketika tidak safar, itu ngalir tulisannya, tetap tertulis pahalanya. Seperti dia biasa melakukannya ketika sehat, ketika mukim. Artinya seorang kadang ada amalan yang rutin dia lakukan. Misalnya qobliyah subuh atau qobliyah duhur karena sakit. Nah, sholat wajib aja sulit dia lakukan dengan cara normal. Atau dia safar, sholat wajib saja dia jamak dan dia kosor. Mungkin terpikir, waduh eman-eman malas yang biasa saya lakukan. Jangan khawatir, kalau apa yang biasa kita lakukan ketika kita sehat dan ketika kita mukim, itu tetap mengalir. Tetap mendapat pahalanya di saat dia tidak melakukannya karena sakit dan karena safar. Nah, demikian juga kalau dikiaskan dengan ini. Bukan karena kesengajaan. Dia memang sudah rutin setiap mau masuk kamar mandi membaca zikir ini. Tentunya zikir ini karena Nabi melakukannya dan ada makna menganjurkannya. Berarti ada pahalanya. Dan itu adalah doa. Kita diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Ketika terluputkan karena sudah terlanjur buang air, maka nanti keluarnya jangan lupa. Ganti dengan keluarnya. Keluarnya baca gubranaka. Kemudian kalau belum masuk, ataupun baru masuk belum sampai buang air, ya tidak ada salahnya kalau dia buka pintu, keluar, baca. Buka pintu, keluar, artinya belum sampai dia buang air, baru kunci pintu ataupun menutup pintu, masih memungkinkan untuk dia keluar, ya keluar, baca doa berikutnya. Karena pentingnya doa ini. Supaya dengan membaca itu, harapannya Allah melindungi dia dari gangguan setan-setan yang menghuni kamar kecil ini. Faedah yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini, kalau kita melihat kepada hadis Anas ini, yang dibaca cuma itu saja. Tidak perlu pakai bismillah. Kadang kita ini merasa kurang puas dengan yang dibaca oleh Nabi. Kalau Nabi membaca, ya pasti membaca bismillah, Allahumma ini ya cukup membaca Allahumma ini, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu saja. Enggak perlu pakai selawat. Sebagian begitu itu. Dia kiaskan ketika ingin masuk masjid, bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Itu masuk masjid. Ini masuk WC, yang ada riwayatnya Nabi hanya membaca Allahumma ini a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Tanpa ditambahkan dengan selawat, juga tanpa disertai dengan baca basmalah. Ini ya, faedah yang lain. Faedah yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam para hadis ini, innal amkinata an-najisata wal-qadarata an-najisata wal-qadarata hiya amakinu asyayatin. Tempat-tempat najis, tempat-tempat kotor, itu adalah tempat-tempat setan. Tempat-tempat setan. Allati ta'wi ilaiha wa tuqimu biha. Yang setan tersebut dia pulang ke situ, tinggal di situ. Makanya kita berlindung dari Allah dari gangguan setan-setan ini ketika kita masuk kamar kecil. Oleh karena itu tidak sepatutnya seseorang berlama-lama di tempat-tempat kotor ini. Kecuali kalau memang belum tuntas, sakit perut, dan semisal dengannya yang memang tertuntut dia lama di dalamnya, lain halnya. Tapi dalam kondisi normal, selesai buang air, segera keluar. Apalagi kalau di belakang kita ada antrian. Kasihan mereka menunggu, kita asik, paskus-paskus, pakai rokok, ngambil handset di telinga, dengar musik, sambil dia buang air. Itu tentunya adab yang buruk dan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim. Orang di luar antrian. Karena tempat itu adalah tempat kotor. Tempat najis. Tempat menginapnya setan. Itu penjelasan Syekh Ali Al-Bassam. Bahwasanya tempat-tempat najis, tempat-tempat kotor. Tempat kotor yang belum ternajis. Seperti tempat-tempat sampah. Sama. Itu dihuni oleh para setan ini. Oleh karena itu, faedah berikutnya kata beliau, al-iltija ilallah ta'ala wal-iqtisam bihi minasyayatin. Karena setan ini adalah makhluk halus. Dan terbiasa dengan di tempat-tempat tersebut. Maka kita sepatutnya berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah dari gangguan setan-setan ini, dari keburukan mereka. Dari keburukan mereka. Marah saja dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dia membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ketika ada dua orang bertikai, berkelahi, salah satu dari keduanya sudah merah, lehernya sudah nampak uratnya, maka Nabi sallallahu mengingatkan, coba dia membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, hilang itu amarahnya. Makanya di antara mengusir setan di saat seseorang marah pada anaknya, pada istrinya, kepada temannya, segera baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Atau berwudu juga cara mengusir setan. Karena setan dari api. Dan api padam dengan air. Ada Syekh bin Bas, sehingga saya mensahihkan hadis perintah untuk berwudu. Ini ketika marah. Nah demikian juga di tempat-tempat yang relatif dihuni oleh setan. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat tertidur dari sholat subuh. Tidak terbangun kecuali terkena sengatan panasnya matahari tadi. Disebutkan tempat tersebut tempat banyak setannya. Nabi SAW melakukan sholat subuh di tempat yang lain. Pindah, bergeser dari tempat tersebut. Disebutkan karena pengaruh setan menghuni tempat tersebut. Kemudian di antara faedah hadis ini menunjukkan wujubu ijtinabin najasat. Wajib menghindar yang najis-najis. Wa amalul asbab allati taqi'u minha. Dan melakukan upaya yang bisa menjaga dari najis ini. Jadi menghindari hal-hal yang najis dan melakukan upaya-upaya yang bisa terhindar dari najis tersebut. Apa hubungannya? Ya doa ini. Doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Termasuk ini upaya. Karena setan ini. Terkadang kita lupa baca doa ini. Di situ dia pengaruh kita banyak gerak. Akhirnya kepercikan najis. Atau lama di kamar mandi. Pengaruhnya kan akhirnya terkena najis juga. Atau kena lamanya aroma najis yang baunya najis tersebut juga akhirnya lengket di bajunya. Walaupun tidak sampai menajiskan. Tapi kan kalau lama seseorang, asap saja kena. Kita kan nempel di bau asap di baju. Ya demikian juga. Bisa, artinya baik sebentar ataupun lama, bau tersebut terbawa oleh seseorang. Nah ini disebabkan lamanya dia. Ini mungkin ini di antara pengaruh-pengaruh setan yang kita dituntut untuk banyak berdoa. Contohnya itu adalah dengan ketika masuk kamar kecil ini membaca Allahumma inni a'udzubika minal khaba'is. Faedah yang lain yang bisa diambil dari hadis ini, al-isti'adzatu mujma'un ala isti'badiyah. Berta'awud. A'udhu dan membaca a'udhu billah. Kadang kita mau membaca Al-Quran, disyariatkan untuk membaca a'udhu billah. Makanya mujma' sepakat disunahkannya. Terkait dengan ini kata beliau, sawa'un fil bunyan wa sahra. Baik di dalam bangunan maupun di tempat yang terbuka tadi ya. Caranya seperti kita sebutkan di awal. Kalau di tempat yang terbuka, kalau di tempat yang tertutup bangunan, maka sebelum masuknya. Kalau di tempat terbuka, di langkah terakhirnya atau ketika dia ingin membuka ataupun merujukkan sebagian daripada pakaiannya. Ini terkait tempat yang kotor. Sebaliknya tempat yang bagus, kalau masajid, kata Syekh Abdullah Bastam. Yushra'u indaha azkarun wa ad'iyatun. Juga ada syariat, zikir, dan doa yang sesuai. Allahumma sahli abwa barahmati. Ketika masuk masjid. Karena tempat yang akan kita tuju adalah tempat yang penuh rahmat. Masjid. Biasakan masuk masjid dengan membaca doa Allahumma sahli abwa barahmati. Atau disertai dengan salawat. Bismillah ya Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Bismillah ya Allahumma sahli abwa barahmati. Kalau ini ada anjuran salawatnya, ada anjuran baca bismalahnya. Dapat yang paling sahih ya doa Allahumma tahli abu abu rahmati. Nah ini ada kalimat rahmat, pintu rahmatmu, bukakan pintu rahmatmu. Ya masjid memang tempat rahmat. Makanya mertama akumun fi baitin min buyutillah yataluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa qasat humur rahmah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul mengkaji Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, melainkan akan datang kepada mereka sakinah, turun sakinah, tenang. Kemudian juga diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh rahmat, karena memang masjid tempat penuh rahmat, tempat yang penuh rahmat. Berdoa, artinya ketika mau masuk saja kita diajarkan berdoa Allahumma ftahli abwaba rahmati. Oleh sebab itu dikatakan khairul buqa buqa il ardi masajidua, sebaik-baik tempat bumi ini adalah masjidnya. Wasarruha, dan seburuk-buruknya adalah aswaquha, pasarnya. Kok pasar? Iya, pasar buruk. banyak penipuan, banyak teriak-teriak, banyak apa namanya hal-hal yang buruk di pasar tersebut. Ada juga pikirnya seseorang ketika masuk pasar membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu wa la hamdulillah wa la ilaha illallah. Nah, untuk masjid kebalikan dari kamar kecil, yaitu yurja fiha min rahmatillahi wa fadlih. Diharapkan dari masjid tersebut, di dalam masjid tersebut rahmat dan keutamaan Allah. Kemudian kata beliau, wal amkinatu al khabithatu, beda dengan tempat-tempat yang khabithah. Khabith tempat yang buruk. Yang di situ ada khubusi wal khaba'ith. Khabithah ini adalah sebenarnya kata buruk, keburukan, syar. Ada bahasa Arab khabithah. Tapi identik untuk doa ini terkait dengan yang buruk yang menghuni dalam kamar kecil tersebut, yaitu setan laki-laki dan setan perempuan. Yunasibu dukhuluhad adkarun bilbukdi amma fiha. Doa yang cocok terkait dengan tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang buruk ini adalah dijauhkan dari apa yang ada padanya. Kalau tadi kan berharap mendapatkan rahmat dan keutamaan, itu masjid. Kalau ini adalah dijauhkan, dilindungi dari keburukan-keburukan yang ada pada tempat buruk tersebut. Min khaba'itsil jinni wa marodati syayatin. Di antara jin-jin yang khabith, jin-jin yang bikin orang was-was, jin-jin seseorang yang mikir, melamun, menghayal di kamar kecil tersebut sehingga betah dia di situ. Dan marodati syayatin, setan-setan yang nakal. Kemudian bedanya dengan masjid, al-amkinatu tayyibatu ma'wa al-malaika al-kiram. Tempat-tempat yang baik itu tempat malaikat. Malaikat al-kiram yang mulia. Artinya walaupun mereka tinggalnya di langit, tapi mereka mengunjungi. Innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Para malaikat sampai menurunkan sayapnya sebagai hormat kepada penuntut ilmu, ridha dengan apa yang dia lakukan. Nah, biasa kan dilakukan di masjid. Makanya lanjutan hadis tadi itu, wasat humur rahmatu wa haffat humul malaikatu, malaikat sampai mengelilingi mereka, para pembaca Al-Qur'an dan para penggaji Al-Qur'an di dalam masjid. Di samping rahmat datang kepada mereka ataupun diliputi oleh sakinah, didatangi oleh rahmat, juga dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu biman indah. Allah pun memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada dekat dengan Allah. Wal amkinatul khabithatu ma'wa asyayatin. Beda dengan tempat yang buruk. Makanya ada hadis innal para malaikat itu la tadkhulu malaikatu baitan fihi kalbun wala suwarun. Malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di rumah tersebut ada anjing. Dan di rumah tersebut, malaikat tidak mau masuk, di rumah tersebut ada suar, patung, foto yang terpajang, yang terpampang. Jadi malaikat pada asalnya ingin masuk ke rumah-rumah yang biasa dibacakan Al-Quran, banyak zikir. Makanya disebutkan bahwasannya rumah yang tidak dibacakan padanya Al-Quran dan Zikrullah itu bagaikan kuburan. Bagaikan kuburan. Dikiaskan dengan kubur. Karena kubur bukan tempat untuk baca Al-Quran. Salah baca Al-Quran di kuburan. Walaupun diniatkan untuk dikirim kepada mayit. Enggak ada sunahnya. Baca kuburan di, baca Al-Quran di kuburan. Baca Al-Quran di masjid, di rumah. Rumahnya enggak pernah baca Al-Quran. Baca, tahu-tahu Al-Qurannya dibaca di kuburan. Nabi merumpamakan rumah yang tidak dibacakan zikir, tidak dibacakan Al-Quran itu bagaikan kuburan. Kemudian, artinya dalil secara umum, tempat yang baik, didatangi orang yang baik-baik, tempat yang buruk, didatangi yang buruk-buruk, itu adalah surat An-Nur ayat 26. Al-Khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Yang jelek untuk yang jelek. Yang baik ya untuk yang baik. Yang jeleklah perempuan untuk yang jelek. Laki-laki juga. Termasuk tempat. Tempat yang baik ya untuk yang baik-baik. Untuk malaikat. Ini dalil menunjukkan bahwasanya yang baik akan didatangi yang baik, yang buruk yang akan didatangi yang buruk. Walaupun itu adalah berupa tempat. Yang baik akan didatangi oleh malaikat, yang buruk akan didatangi oleh setan. Karena setan itulah buruk. Kemudian terakhir bahwasanya hadis ini menunjukkan adanya sosok jin. Dan jin juga berjenis-jenis kelamin. Karena khobis di sini adalah laki-laki, khobisah di sini adalah perempuannya. Jin itu ada. Tidak bisa dipungkiri. Nyata adanya, tapi dia termasuk makhluk halus yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Dan mereka juga berjenis-jenis. Ada perempuan dan ada laki-lakinya. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, satu lagi kata Ibnu Mulakin yang keluar kurang lebih maknanya al-zahir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajhar bihadzal du'a fi hadzal makan. Nampaknya Nabi itu menjaharkan doa. Kok tahu Pak Anas itu kan karena Nabi menjaharkan. Karena Nabi menjaharkan Allahumma inni a'udzubika minasy syubhati wal khaba'ith. Tidak ada salahnya kita jaharkan. Walaupun tidak salah juga kalau kita misalnya tidak keraskan. Tapi dohir dari Anas kok sampai tahu lafaznya. Ini Nabi menjaharkan. Alasan beliau jahar dengan baca doa ini bihadzal makan. Bahwa abhar lebih nampak min anahu yukbir an nafsi. Daripada Nabi mengabarkan diri. Aku tadi sebelum masuk baca Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Tapi lebih nampak beliau itu memang menjaharkan. Sehingga terdengar oleh para sahabatnya. Kalau beliau sebelum masuk kamar kecil membaca jahar doa ini. Wallahu a'lam bishawab tentang keluar kamar kecil. Ada doanya juga. Ghufranaka insya Allah di pertemuan berikutnya. Ataupun di hadis-hadis berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo kita. Ayo. Allahu akbar. Allahu akbar.